Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, anak-anakku, para penuntut ilmu, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sering kita mendengarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Namun kita juga mendapatkan keadaan kita dengan ketakwaan, tentunya masih perlu pembenahan, masih perlu peningkatan, masih perlu untuk kita perbaiki. Sehingga itu seruan untuk kita bertakwa kepada Allah, seruan yang tentunya harus kita tempatkan di kalbu kita yang paling dalam. Karena niscaya kalau kita pun dinasihati untuk takwa, tidak ada kebaikan yang agung, tidak ada kebaikan yang besar, kecuali kita menyambut dan merealisasikan ketakwaan tersebut. Karena itu, mudah-mudahan kita dari hamba-hambanya yang dimasukkan dan digolongkan dari orang-orang yang bertakwa, bertambah ketakwaannya, terjaga ketakwaannya. Juga mudah-mudahan kita dari hamba-hambanya yang tidak pernah bosan dan tidak pernah letih untuk mengamalkan amalan takwa. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, mudah-mudahan apa yang akan kita kaji nantinya pula semuanya mendukung dan semuanya membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah. Yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam kajian Poin ke-33 dari kitab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadzal ma'na tadammanahu irsyadullah biqaulillahi ta'ala aw biqaulihi ta'ala fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilayka wa dha'ikum bihi sadruk ay yaqulu laula unzila 'alayhi kanzun أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل فأمره بالقيام به بجد واجتهاد مكملا لذلك غير تارك لشيءٍ منه ولا حرج صدره لأذيتهم وهذه وظيفته التي يطالب بها فعليه أن يقوم بها وأما هداية العباد ومجازاتهم فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ أَلَّذِي هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ. Dan dengan makna di atas تَضَمَّنَهُ إِرْشَادُ اللَّهِ, terkandung bimbingan Allah padanya, yaitu dengan makna apa yang telah disebutkan di atas, terkandung bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, kayak-kayaknya engkau wahai Nabi Allah hendak meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu dan menjadi sempit dadamu karenanya. Apa yang mereka katakan, kalau saja diturunkan pada Nabi Muhammad itu perbendaharaan, harta, atau mungkin malaikat yang didatangkan bersamanya, maka sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Dan Allah lah terhadap segala sesuatunya yang bertanggung jawab dan yang menjadi wakil. Dalam surat Hud ayat ke-12, Allah memerintahkan kepada beliau nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa amarahu, untuk tetap menegakkan agamanya dengan sungguh-sungguh dan serius, mukammilan lidzalika ghairu tarikin li syai'in minhu, dengan tetap menyempurnakan agama tersebut dengan tidak meninggalkan sedikit pun darinya. Wala haraja sadruhu li adiyatihim, dan jangan sampai dadanya terasa berat dengan gangguan mereka, orang-orang yang tidak ingin mengikuti dan tidak mau masuk ke dalam iman, ke dalam agama Allah. Wa hadhihi wazifatuhu, dan inilah tugas beliau yang dituntut tugas itu kepada beliau. Maka hendaknya dia menegakkannya dengan sebenar-benarnya. Jadi tugas beliau mendakwakan, dan inilah yang dituntut kepada beliau tugas tersebut. Atau dengan tugas tersebut, allati yutalabu biha, dituntut beliau dengannya. Fa'alaihi ayyakuma biha, maka semestinya beliau menegakkan tugas ini. Adapun memberikan hidayah kepada hamba-hamba Allah, kemudian membalas dengan ajr terhadap hamba-hamba Allah dengan hidayah ini, fadzalika ilallah, itu diserahkan kepada Allah. Alladhi huwa ala kulli syai'in wakil, yang dia subhanahu wa ta'ala bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya. Tentunya sebagai bentuk kesimpulan apa yang kita ambil intisarinya, bahwa ayat ini seperti apa yang telah diterangkan sebelumnya, mengingatkan kepada para da'i dengan apa yang dia jalani dari dakwah ilallah, dan mengajak manusia kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila ketika dia telah benar dalam dakwanya, dia ikhlas, dia mendakwakan apa yang datang dari agama Allah, dia mendakwakan al-haq, dia tidak menginginkan selainnya, dia berharap hamba-hamba Allah mendapat hidayah, tetapi kemudian hamba-hamba Allah itu tidak mendapatkan hidayah karena Allah yang menetapkan hidayah bagi hamba-hambanya, maka tidak membuat dia pertama kecewa, tidak pula membuat dia berputus asa, tidak membuat dia berpaling. Tetapi dia bahkan semakin bersemangat, semakin serius, semakin menyempurnakan dakwanya dari segala macam bentuk kekurangan. Adapun hamba-hamba Allah tersebut tidak mau menyambut hidayah Allah, urusannya Allah. Allah yang menetapkan siapa kepada hamba-hambanya yang dia berikan hidayah dan kepada siapa yang dia tidak memberikannya. Demikian, mungkin ketika dia berdakwah, Setelah dia berusaha sesungguh-sungguhnya, sekuat tenaganya, semua dia korbankan, bukan dia mendapatkan balasan yang baik oleh manusia, tetapi bahkan mengganggunya, melukainya, memfitnahnya, mendatangkan kepadanya hal-hal yang menyempitkan dan menyesakkan dadanya. Dia sabar, dia tetap berdakwah. Dia tidak kecewa dan dia tidak putus asa. Karena apa yang dia lakukan tentunya dan pastinya mendapat ajar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalas ajar untuk hambanya. Karena itu tidak membuat dia sedih, tidak menyempitkan pula kalbunya, dadanya. Dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang bertanggung jawab . Demikianlah da'i. Dia jangan mengikuti tipuan dan rayuan syaitan yang membisikkan kepadanya was-was. Percuma kamu berdakwah, manusia tidak ada yang mau mengikuti. Percuma kamu telah mengeluarkan. Lebih baik kamu ambil aja apa yang kamu keluarkan. Diarahkan dia kepada mengungkit kebaikan, diarahkan kepada sumpah serapa dan seterusnya. Waliyadzubillah, bukan kebaikan yang dia dapatkan. Tentunya sebagai da'i seharusnya dia mendapatkan kebaikan, bahkan dia urai kebaikannya tersebut sehingga kemudian hilang kebaikan-kebaikan tersebut. Waliyadzubillah. Demikian. Adapun kalau hamba-hamba itu dapat hidayah, dia tidak berbangga dengan dirinya. Dia tidak berbangga dengan kefasihannya, kepiawaiannya. Keahliannya. Atau apa saja. Tetapi hamba itu mendapat hidayah, tentunya semuanya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba, dia tidak mempunyai kuasa terhadap siapa yang mendapat hidayah dan siapa yang tidak mendapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau hamba dapat hidayah, itu adalah fadlullah. Itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karenanya. Karenanya itu selalu dia dengungkan dan dia dendangkan di kalbunya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mampu, Allah yang maha kuat. Dia yang memberikan hidayah, bukan kita. Kita hanyalah pelaksana, kepanjangan dari kebaikan yang Allah inginkan. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Berikutnya, memang sebagai sifat manusia, ketika melihat manusia tidak menyambut, ketika melihat manusia tidak menerima, bahkan lari, bahkan mengganggu, mengusik, ya sifat manusia memang, tabiat manusia, lantas kemudian dia ciut nyalinya, surut semangatnya, itu kebiasaan, itu adalah tabiat. Namun seorang berjalan dengan bimbingan agama, bukan berjalan dengan mengikuti tabiat, berjalan dengan bimbingan agama. Rahim, masuk ke dalam. Seorang jalan dengan bimbingan agama, terbimbing agama. Dia tidak menyandarkan dengan perasaannya, pendapatnya, pandangannya. Dia tidak menyandarkan dengan hawa nafsunya bahkan. Tetapi dia sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia dinasihatkan seperti ini oleh Allah, dia dibimbing agama oleh Allah demikian, dia jalankan. Tidak perlu dia bersedih. Dan dia tidak perlu untuk berkeluh kesah. Dia jalankan. Itu adalah kebaikan baginya. Nabi Nuh kurang apa dalam dakwanya? Beliau adalah Nabi dan Rasul yang utama. Beliau dari kalangan ulul azmi minar rusul. Nuh alaihissalam. Tetapi orang yang sangat dicintai, yaitu anaknya. Lantas kemudian Allah menetapkan tidak mendapatkan hidayah Allah. Demikian Nabi Lut, istrinya. Beliau kurang apa sebagai Nabi Allah, tetapi kemudian istrinya tidak mau mengikuti beliau. Demikian Ibrahim, kurang apa dengan bapaknya alaihissalam, tetapi kemudian bapaknya tidak mau mengikuti hidayah Allah. Dan demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang utama, Rasul yang utama, kurang apa terhadap pamannya? Tetapi kemudian pamannya Abu Thalib enggan menerima Islam, enggan menerima hidayah Allah. Sehingga dengan ini menunjukkan kepada kita hidayah adalah milik Allah. Kemudian mereka yang enggan mengikuti hidayah Allah tidak menyebabkan para nabi dan rasul tersebut lantas berputus asa, kecewa dan seterusnya. Tetapi bahkan menyempurnakan dakwanya. Demikian anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu dan ikhwah sekalian. Artinya, kita di sini dibimbing untuk mengerti bagaimana itu berdakwah. Kalaupun sekarang tidak, tapi kedepannya, keesokan atau nanti di hari esok, tentunya kalian bisa jadi menjadi seorang dai. Maka ini adalah nasihat dan bimbingannya. Yang berikutnya, ketika sudah seperti ini ketetapannya, dai jangan takut dan jangan khawatir, Allah akan membalas dengan kebaikan yang banyak di sisinya. Karena itu kita mungkin telah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahzan alaihim wala takum fi dhaikim mimma yamkurun. Jangan engkau bersedih, jangan pula engkau tersesakkan dadanya dengan apa yang mereka inginkan dari makar. Karena tentunya engkau dengan apa yang engkau jalankan akan mendapat ajr. Dan apa yang mereka inginkan dari berbuat makar, nanti Allah yang akan menghadapinya. Wayamkurullah. Wa makarullah. Naam, wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Mereka hendak berbuat makar, dan makar Allah. Naam, wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Mereka hendak bermat makar, namun Allah menghadapi makar mereka dengan apa yang mereka inginkan, dan Allah tentunya sebaik-baik yang menghadapi mereka. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dan anak-anakku sekalian penuntut ilmu, tentunya ketika seorang telah berjalan dengan dakwanya, dia jangan mundur ke belakang. Yaitu dakwah ilallah. Jangan dia mundur ke belakang, tetapi bahkan dia maju ke depan. Maju ke depan tentunya dengan tetap meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berjalan dengan dakwah tersebut. Karenanya pula tidak ada istilahnya dai itu pensiun. Dai tidak pernah pensiun. Tetapi dai ilallah, sampai pun dia mungkin di atas tempat tidurnya dalam keadaan sakit, dia tetap berdakwah. Karena dakwah itu sendiri bukan hanya sekedar menyampaikan perkataan di mimbar-mimbar, di meja-meja majlis ilmu. Tetapi dakwah itu bisa dengan al-lisan, bisa dengan al-qalam, bisa dengan dia beramal. Kalau dengan lisan mungkin dia menyampaikan langsung. Kalau dengan tulisan mungkin dia menulis. Kalau dengan hal, dia memberikan contoh kedua kepada manusia bagaimana indahnya agama Allah. Tidak ada da'i yang pensiun, sehingga nanti tidak didengarkan, kenapa kau sudah tidak berdakwah, saya sudah pensiun. Enggak ada. Tetapi dakwah terus dilakukan sampai dia wafat. Karenanya da'i tidak boleh mundur ke belakang. Tetapi tentunya sebagai da'i, tidak luput dia sebagai manusia biasa banyak kekurangan. Sehingga itu, kalaupun dia melangkah ke depan, dia memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Dia meluruskan kekurangan-kekurangan, atau dia membenarkan dari kesalahan ataupun ketergelinciran ataupun kealpaan, kelalaian. Ini yang akan menyempurnakan dakwanya. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalaupun kemarin dia tidak bisa melakukan demikian, sekarang dia bisa melakukan yang demikian. Itulah da'i. Betapa baik nasihat beliau di sini, bimbingan beliau di sini dengan apa yang telah kita baca tadi, yang tentunya mudah-mudahan memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita dan memberikan gambaran kepada kita bagaimana berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mereka yang berdakwah di jalan Allah, kalau mereka adalah da'i yang mukhlis, da'i yang ikhlas di jalan Allah, berdakwah dengan dakwanya, tujuannya hanya agama Allah, maka kita tidak mendengar akhir kehidupannya su'ul khatimah. Tidak didengar demikian. Tetapi akhir kehidupannya husnul khatimah. Kalaupun mungkin dia wafat dalam keadaan tidak seperti manusia pada keumumannya, dengan harta yang bergelimang, tetapi bahkan mungkin dia tidak memiliki apa-apa sama sekali. Salah satu contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat dalam keadaan tidak ada harta yang dia tinggalkan. Tetapi kita dapati beliau dalam keadaan diwafatkan oleh Allah dengan keadaan mulia. Inilah istimewanya para dai, karena mereka mengurusi agama Allah, maka Allah pun menjadi penanggung jawab terhadap mereka. Tetapi sebaliknya, kebanyakan manusia ketika mereka enggan berdakwah, mereka enggan mengurusi agama Allah, maka mereka akan dikuasakan dengan kesibukan mereka masing-masing. Sehingga wal iyadzubillah, ada yang diwafatkan dengan suatu hal yang tidak memberikan manfaat untuk akhiratnya. Ada yang diwafatkan dalam keadaan tersibukkan dengan urusan-urusan dunianya. Ada yang diwafatkan bahkan wal-iyadubillah terjatuh di dalam nas'alullah salamata wal-afiyah kemungkaran, dosa dan maksiat. Tetapi sekali lagi, mereka yang berdakwah di jalan Allah, Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya, contohnya banyak. Dan tentunya tidak perlu kita sebut di sini, contohnya sangat banyak. Siapa yang ikhlas berdakwah di atas agama Allah, siapa yang mengurusi agama Allah, Allah akan tentunya bertanggung jawab terhadapnya di dunia ini. Kalau di dunia ini Allah bertanggung jawab padanya, tentunya di akhirat pula demikian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya seperti apa yang disebutkan di dalam keterangan-keterangan tadi, yaitu hamba-hambanya yang mendapatkan taufik, hidayah dengan amalan yang utama, amalan yang mulia, yaitu amalan da'wah ilallah, menjadi da'i ilallah dengan tentunya kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Ini akhir keterangan kita, dan insyaallah ta'ala dalam pertemuan yang akan datang kita akan mengambil poin yang baru. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan bagi kita semuanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.